punya nyawa tetapi ternyata ditolak pengorbanan tersebut karena niat yang keliru. Niat ikhlas, berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Kita kan sedang perang ini oleh Allah disuruh banyak berzikir. Ketika perang loh. Ya, padahal kita sibuk, harus konsentrasi. Tapi diperintah banyak berzikir. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 45. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan musuh di medan perang, tegarlah kamu dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak agar kamu menang. Zikir berefek kepada kemenangan. Salah satunya doa. Doa termasuk bagian dari zikir, itu dikabul ketika berada di medan perang. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thintani la turaddani aw qallama turaddan." Ada dua momen doa yang tidak akan ditolak atau sangat jarang ditolak. Pertama doa seusia adzan, yang kedua wa indal ba'si hina yulhamu ba'duhu ba'dha. Yang keduanya adalah ketika berada dalam kecemasan di medan perang, ketika prajurit saling bunuh satu sama lain dengan lawannya. Inilah momen yang keempat apa kelima? Kelima ya. Yaitu antara dua adzan sudah dan antara dan ketika berjumpa dengan musuh. Keenam. Yang juga saat yang baik untuk berdoa adalah ketika saum. Apalagi saum fardu Ramadan ini, saum sunnah juga begitu, ya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun la yuraddu du'auhum." Ada tiga golongan manusia itu. Doa mereka itu tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antara yang tiga ini adalah as-sha'imu hatta yufthira. Orang yang saum sampai dia itu berbuka. Bukannya waktu maghrib. Bukan buka waktu siang hari sebelum maghrib. Itu mah bukan buka tapi batal itu ya. Jadi orang yang saum sampai dia berbuka, selama saumnya itu doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Maka ayo kaum muslimin di mana saja yang mendengarkan suara saya ini, perbanyaklah doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah segera mengangkat COVID-19 yang sekarang ini sedang menguasai dunia. Dan tidak bisa dilawan. Hanya bisa dicegah, diantisipasi dengan disiplin yang penuh. Kalau ada yang tidak disiplin gitu ya, dengan bersandar kepada takdir yang disalahfahami, takdir tanpa ikhtiar. Kenlah, kalau takdirnya kena, kena. Kalau enggak, gitu. Akhirnya enggak ada ikhtiar. Keliru dia. Oleh karena itu wajib ikhtiar. Baru setelah ikhtiar, serahkan hasilnya kepada Allah. Itu tawakal. Tawakal itu dilakukan seusai ikhtiar. Seorang sahabat datang ke masjid pakai unta, kemudian masuk ke masjid, untanya dibiarkan. Kata Umar, hei, ikatkan dulu. Kata dia, saya tawakal kepada Allah. Kalau dia rizki saya, pasti dia gak akan pergi. Kalau pergi berarti bukan rizki saya. Apa kata Umar? Tambatkan dulu, ikatkan dulu, baru setelah itu tawakal. Sama, kita parkir motor, parkir mobil, kita ikhtiar dulu, dikunci, ada alarm gitu ya. Terus ada kunci rahasia, digembok lagi ya. Setelah itu dititip ke tukang parkir. Kang, titip, siap. Nanti dikasih 2.000. Siap, memang segitu tarifnya. Nah, setelah itu tawakal. Kalau ternyata setelah usaha maksimal kecurian juga, ya itu baru takdir. Kita sudah ikhtiar, sudah tawakal, berarti takdirnya memang sudah kehilangan. Tapi kalau umpama kita parkir di pinggir jalan, ya matikan apa kuncinya, dibiarkan di sana, ya kita masuk ke toko, ke supermarket, kemana dalam kondisi kunci di sana, lalu hanya berasan tawakal, kalau ini rezeki saya nggak akan hilang. Tapi kalau bukan rezeki gitu ya, walau digembok, dikunci, digepas, ya akan hilang. Cul weleos ya, kata si pencuri, ini hadiah gratis tanpa harus usaha. Si motornya ada, si kuncinya ada di sana, STNK-nya juga nyantol di sana gitu ya. Bensin full kelihatan, kerecek cegur langsung saja. Hadiah itu. Ikhtiar dulu. Termasuk untuk menghindarkan lebih menyebarnya COVID-19 ini ada ikhtiar. Lockdown, stay at home, ya. Social distancing dan seterusnya. Untuk apa? Memutus mata rantai penyebaran virus ini. Adanya orang-orang yang salah faham tentang makna tawakal tanpa ikhtiar tadi, ini yang menimbulkan masalah bagi orang banyak. Karena orang-orang seperti mereka akhirnya virus ini usianya lebih panjang lagi, panjang lagi, panjang lagi. Pas mau habis, mau mati, ada yang terjangkit lagi, hidup lagi 14 hari lagi. Yang terjangkit ini bersosialisasi lagi dengan yang lain, terjangkit, akhirnya nyebar lagi. Ya. Oleh karena itulah maka wajib ikhtiar. Setelah ikhtiar baru tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, berdoalah kepada Allah. Setelah selain ikhtiar lahir, ikhtiar batinnya berdoa. Ya Allah, angkat bala ini dari kehidupan kami. Allahumma rfa hadzal bala anna. Allahumma rfa anna hadzal bala. Ya Allah, angkat bala ini dari kehidupan kami, ya. Mudah-mudahan saja kalau seluruh kaum muslimin di saat sedang ibadah, sedang saum, doanya dikabul, semuanya berdoa dengan isi doa yang sama, Allah sesegera mungkin mengangkat bala ini dari kehidupan kita, ya. Momen yang lain yang terbaik untuk berdoa adalah nanti, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Salah satu di antara keistimewaan Lailatul Qadar, seluruh doa orang yang beribadah saat itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita tiap hari waktu saum berdoa kepada Allah agar virus corona ini segera dicabut oleh Allah dari kehidupan kita. Nanti 10 hari terakhir tiap malam kita meminta kepada Allah agar Allah mengangkat bala ini dari kehidupan kita. Insya Allah dikabul, ya. Selain itu ada beberapa personal tertentu yang doanya dikabul. Selain orang yang saum adalah imam, pemimpin yang adil, dan orang yang sedang didolimi. Hadis tadi yang belum selesai saya tuntaskan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsalatsatun la turaddu da'watuhum. Al-imamul 'adil was-sha'imu hatta yuftira wa da'watul madzlum yarfa'uha Allahu dunal ghamam yaumal qiyamah." Wa tuftahu laha abwabu sama wa yaqul bi'izzati la ansurannaka walau ba'dahin. Ada 3 golongan manusia yang doa mereka itu tidak akan ditolak. Pertama, imam yang adil. Untuk level apapun, walaupun level RT, dia imam untuk warga RT-nya. level RW, level desa atau kelurahan, kecamatan. Jadi presiden, menteri, menteri kan pemimpin juga ya untuk di departemennya ya. Gubernur, bupati dan wali kota, camat, lurah dan kades, ketua RT, ketua RW, itu semuanya memiliki kans untuk dikabulkannya doa. Kalau adil, disinilah kita perlu memilih pemimpin yang benar-benar adil, bukan pemimpin yang zalim. Agar doa mereka itu dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Dan seorang pemimpin yang adil pastilah akan apa? Pasti akan mendoakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kemaslahatan bagi rakyatnya. Tidak egois, sebodoh amat. Rakyat saya kan bukan keluarga saya. Kenal juga enggak, mau menderita, mau tidak, mau repot, mau tidak, mau miskin, mau tidak. Sebodoh amat. Yang penting saya kaya, berkuasa. Semua sedang berkuasa itu, sebanyak mungkin harta itu dikeduk dulu. Tidak begitu pemimpin yang adil demi kesejahteraan rakyat. Tiga golongan manusia yang doanya tidak akan ditolak. Pertama, imam yang adil. Kedua, orang yang saum sampai dia berbuka. Ketiga, doa orang yang dizalimi. Doa ketiga orang ini diangkat oleh Allah Azza wa Jalla di bawah awan, naungan awan pada hari kiamat. Dibukakan baginya pintu-pintu langit. Lalu Allah berfirman, demi kegagahanku pasti aku akan menolong engkau sampai dimanapun. Tiga golongan ini termasuk tiga golongan yang doanya dikabul. Terutama yang paling ditakuti doanya orang-orang yang dizalimi itu. Hati-hati para penguasa. Kalau zalim kepada bawahan, rakyat, warga yang dipimpin, lalu warga yang terzalim itu menjerit kepada untuk kebinasaan, kecelakaan pemimpinnya, itu kena itu. Atau orang biasa ke orang lain, pemimpin ke pemimpin lain, pejabat ke pejabat lain, warga ke warga lain. Atau ada juga pejabat tapi dizalimi oleh rakyatnya, mungkin saja ada. Tidak selalu pemimpin yang mendzalimi rakyat. Rakyat yang mendzalimi pemimpin juga ada. Contohnya umpamanya membongkar aib-aib pemimpin gitu ya. Itu kedzaliman loh ya. Mencela, mencerca pemimpin secara terbuka di mimbar-mimbar bebas itu kedzaliman loh. Allah berfirman, la yaskhar qawmu min qawmin asa'i yakunu khairu minhum, wala nisa'u min nisa'asa'i yakunu khairu minhunna, wala talmizu anfusakum, wala tanabazu bil alqab. Ya, itu kezaliman. Jangan saling mencela, jangan saling menghina. Termasuk juga sesama wanita, jangan memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Ya, terus di akhir ayat itu, wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang tidak tobat dari hal itu, zalim dia. Mereka lah orang-orang zalim. Walaupun yang dicerca, yang dihinanya, yang digibahinya, yang difitnahnya, yang di pojokan, direndahkan itu orang biasa, apalagi kalau pemimpin zalim. Ada enggak rakyat yang menghina pemimpinnya? Banyak. Zalim. Ada enggak rakyat atau warga yang membongkar aib-aib penguasanya? Banyak. Namanya penguasa kan orang biasa, pastilah banyak aibnya ya. Kalau dikorek-korek ya bisa jadi buku setebal ribuan halaman. Enggak boleh. Wajib kita tutup, enggak boleh digibahi. Kalau mau perbaiki ya perbaiki, usulkan ke orangnya, jangan orangnya tidak mendengar tapi diungkap secara bebas di mimbar-mimbar umum ya. Ke orangnya enggak sampai. Itu kezaliman. Hati-hati dengan kezaliman. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqi da'watal madzlum fa innaha laisa bainaha wa bainallahi hijab." Takutlah kamu kepada doanya orang-orang yang zalim. Karena sungguhnya tidak ada penghalang antara doa itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Termasuk orang yang akan dikabul doanya adalah ini, kiat agar doa kita dikabul. Mendoakan orang lain ketika kita berdoa untuk diri sendiri. Jangan egois, ya. Kalau kita ingin harta, dipermudah rezekinya, doakan orang lain, ya Allah, kawan saya, sahabat saya, saudara saya, si fulan, sedang kesulitan ekonomi, bukakan pintu rezeki bagi dia, ya Allah. Apa efeknya? Efeknya isi doa itu akan tertuju juga kepada kita. Ad-du'a bidhahril ghaib namanya. Berdoa untuk seseorang tanpa sepengetahuan orang yang kita doakan. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'il muslim li akhihi bidhahril ghaib mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin walaka bimitslih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa seorang muslim bagi saudaranya tanpa sepengetahuan saudara yang didoakannya itu mustajab. Di samping kepalanya ada malaikat yang diutus, yang ditugaskan. Setiap kali orang itu mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat itu berkata amin dan bagimu seperti isi doamu untuk saudaramu. Makanya kalau kita umpama punya penyakit ingin disembuhkan, doakan. Ya Allah, sembuhkan semua saudara, sahabat, dan kawan-kawan saya yang sekarang sedang sakit. Cabut penyakitnya, kembalikan lagi kesehatannya, ya Allah. Dalam kondisi kita sedang sakit. Apa kata malaikat? Amin walaka bimithli. Amin dan bagimu seperti isi doamu. Ya Allah, banyak di musim pandemi COVID-19 ini orang yang tadinya cukup menjadi miskin. Yang tadinya pas-pasan menjadi miskin. Yang tadinya miskin tambah miskin. Yang tadinya sangat miskin tambah terpuruk. Ya Allah, bukakan pintu rezeki untuk mereka. Mudahkan rezeki ini untuk mereka. Nanti malaikat mengaminkan, amin dan bagimu seperti isi doamu. Gitu tuh. Makanya kemarin beberapa hari yang lalu saya kan pernah cerita ya tentang ada seorang yang sedang haji gitu, punya istri gitu, ditelepon oleh ibunya. Di samping ibunya ada istrinya ini. Kata ibunya, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah baik. Doakan ya agar adikmu segera dapat jodoh orang yang solihah. Langsung istrinya itu, ya, jangan berdoa begitu. Jangan doakan adikmu agar punya istri yang solihah, agar segera nikah lagi. Kenapa? Nanti ada malaikat yang mengaminkan, amin walaka bimitsli. Amin dan bagimu seperti isi doamu. Mendoakan orang, ya Allah berikan jodoh kepada si fulan, sama dengan ya Allah berikan saya jodoh lagi. Begitu. Maka istrinya langsung, jangan berdoa begitu. Oleh karena itulah, maka doakan orang lain. Dengan doa-doa kebaikan, maka insya Allah doanya bakal diapa? Bakal diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah beberapa saat yang terbaik untuk berdoa. Silakan pilih semua saat itu. Lakukan doa di saat-saat seperti yang diterangkan tadi. Pertama di sepertiga akhir malam. Kedua, saat sujud di dalam sholat. Baik sholat fardu atau sholat sunnah. Ketiga, di sore hari, hari Jumat, ba'dal asar. Keempat, seusai sholat fardu. Kelima, antara adzan dan qomat. Keenamnya, ketika berjumpa dengan musuh. Nah, kita gak punya musuh sekarang ya. Keenamnya, ketika saum. Ya. Ketujuh, ketika dizalimi. Kedelapan, kalau kita menjadi seorang pemimpin, berlakulah yang adil dalam kepemimpinan kita, doanya dikabul. Dan kesembilan, mendoakan orang lain. maka doa kita dikabul untuk orang tersebut dan doa itu akan terkena juga kepada kita. Ya, ya cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Cepi Septina. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, syukran Ustaz atas pemaparan materi dan silakan kami mengundang para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada yang akan bertanya langsung kepada Al Ustaz bisa melalui line telepon di nomor 0228862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811227146. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ya, saya Ibu Nur di Bandung. Dengan Ibu Nur, silakan Ibu. Ya, Ustaz, saya mau nanya apa doa berbuka puasa itu loh Ustaz, itu afdalnya dibaca sesudah minum atau makan kurma atau sebelumnya Ustaz? Itu Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Doa berbuka saum adalah doa yang diucapkan selama periode buka. Jadi yang pertama begitu azan sebelum makan kurma bismillah terlebih dahulu ya. Bismillah, kemudian minum setelah kurma minimal 3 biji itu sunnah. Kemudian baru minum air putih, ya. Setelah itu baru berdoa. Zahabadhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Zahabadhama'u, telah hilang rasa haus. Wabtallatil uruqu, dan telah basah uruq. Apa ini? Tenggorokan. Wa thabatal ajru insyaallah. Dan telah tetap pahala insyaallah, ya. Doa itu menunjukkan setelah minum, setelah tenggorokan ini dibasahi dan setelah rasa haus hilang. Bukan pas mau makan, dhahabadhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru. Kan masih belum basah ini. Masih kering ya. Nah, bismillah dulu, lalu setelah itu barulah berdoa. Ya, demikian Bu Nur, wallahu a'lam bishawab. Silakan ya, lagi. Terima kasih Ustaz kepada Ustaz yang telah menjawab pertanyaan. Dan kita angkat kembali penelpon di line telepon 0228862637. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Agus di Bandung, Ustaz. Ya, silakan, ya. Agus. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiika barakallahu. Barakallahu. Ustaz, tadi dijelaskan bahwa berdoa yang mati dijabah di akhir sholat fardu. Apa atau mau dijelaskan lagi, apakah setelah kita berzikir atau dalam di saat di sebelum salam atau di akhir setelah tahiyat akhir itu, maksudnya bagaimana saja? Terus jazakallahu khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Para ulama dalam hal ini terbagi kepada dua kelompok pendapat. Yang dimaksud dubur setiap sholat. Pertama menyatakan termasuk bagian dari sholat, yaitu di dalam sholat sebelum salam. Yang kedua menyatakan seusai salam. Sebab Nabi SAW menyatakan siapa orang yang membaca di setiap dubur setelah sholat. Di setiap dubur sholat. Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33, takbir 33, maka akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Apakah itu dibaca di dalam sholat atau di luar sholat? Di luar sholat, seusai salam. Tidak ada yang berpendapat itu adalah dibaca di dalam sholat. Ya? Oleh karena itulah, maka yang Imam Ibnu Qayyim menyatakan yang dimaksud dubur setelah sholat adalah ba'da sholat. Itu termasuk saat yang mustajab untuk mengajukan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi setelah salam, biasa Allahumma anta salam, minkas salam, sampai seterusnya. Terus wirid, terus membaca ayat kursi, terus membaca kulhu, al-falak, an-nas. Setelah itu barulah berdoa ya kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu'alam. Ustaz atas jawabannya dan kita akan mengangkat terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat dari Umu Husna di Batu Jajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya mau bayar kifarat ke 60 orang miskin, tapi kerabat dan lingkungan sekitar juga termasuk orang-orang yang membutuhkan, seperti tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan tetap, dan janda. Yang saya mau tanyakan, bolehkah memberi kifarat di lingkungan sekitar saya tinggal dan termasuk kerabat saya? Bila ada orang yang menanyakan, apa boleh saya menyebutkan ini infak dan tidak menyebutkan kifarat? Iya, barakallahu fik. Pertama, bukan boleh, tapi afdolnya memang ke orang yang terdekat dulu, selama yang terdekat itu orang fakir dan miskin, terlebih kerabat, juga tetangga. Jangan sampai kata orang Sunda, nyolok mata buncelik. Ke orang yang jauh ngasih, ke orang dekat tidak. Itu akan menimbulkan kecemburuan sosial, ya. Dari orang terdekat, kerabat dulu kalau ada, ya, saudara, kakak, adik, paman, keponakan, atau saudara-saudara sepupu yang ada hubungan kekerabatan dan mereka fakir miskin, mereka dahulukan. Tetangga-tetangga dekat, ya, bagus, ya. Itu mungkin kifarat ini karena melakukan hubungan suami istri di siang hari, ya. Kalau terus terang malu gitu ya. Kalau ada yang tanya, ya diplomasi lah, ya udahlah ini rezeki bagi kalian gitu saja, ya. Apakah boleh dikatakan infak atau sedekah? Boleh, karena ini memang termasuk jenis sedekah, ya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat yang seperti itu, ya, tapi tidak bisa saum 60 hari berturut-turut, tidak bisa memberi fakir miskin makan, akhirnya Nabi memberikan unta, tasaddaq bihi ala ahlik, ya, ini sedekah kan ini untuk keluargamu, sedekah itu memang, ya. Boleh dikatakan ini sedekah, iya sedekah. Kifarat termasuk salah satu jenis dari sedekah. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon di nomor 0228686236637. Ya, silakan. Halo. Putus. Wah, terputus. Nah, ya, silakan kembali kami mengundang kepada penelpon. Ya, silakan ya. Sudah ada lagi. Silakan masuk. Ya. Silakan menelpon. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Akhina Adrian di Bandung. Ya, silakan. Ya. Ustaz, maaf pertanyaannya di luar tema. Ini mengenai zakat fitrah. Ada paman saya yang sakit epilepsi sejak kecil dan sudah bertahun-tahun kena PHK. Saat ini kondisinya bergantung dengan obat-obatan dokter. Istrinya mengajar mengaji, tapi dengan kondisi corona saat ini, mengajar hanya ada 2 murid, sehingga penghasilannya sangat kurang. Apa boleh zakat fitrah diberikan kepada beliau, dan bagaimana hukumnya? Syukron jazakallahu khair. Ya, afan wa jazakallahu khair. Adrian di Bandung. Bukan boleh, bagus. Paman dan bibi, dan mereka memang fakir, mereka miskin, mereka mustahik zakat, ya. Boleh zakat mal, salurkan ke mereka, zakat fitrah, salurkan ke mereka, kalau ada infak sedekah, salurkan ke mereka. Ya, bukan hanya boleh, tapi bagus, karena ada 2 nilai di dalamnya, pertama nilai zakatnya, keduanya silaturahminya, ya. Wallahu'alam. Silakan lagi. Kembali kami mengangkat pada penelpon di nomor 0228686236637. Silakan. Ya, halo. Sudah masuk? Ya, Pak, silakan. Di mana, siapa? Halo, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya, Ustaz. Siapa, Pak? Dengan Bapak Yogo di Pemalang, Ustaz. Oh, silakan, Bapak Yogo di Pemalang. Silakan, Pak Yogo. Ini Ustaz, tadi kan kalau berdoa di sepertiga malam ya Ustaz, kan lebih utama ya Ustaz. Itu kalau setelah kita sholat taraweh sama witir, itu harusnya kita perlu sholat tahajud nggak Ustaz ya? Terus iya. Satu lagi Ustaz, ketika kita sholat subuh, kan imam pakai kunut, itu harusnya kita ikut mengangkat tangan untuk berdoa enggak Ustaz ya itu? Iya. Demikian Ustaz. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiika barakallahu. Ya, Bapak di Pemalang. Ada dua pertanyaan. Pertama, kalau kita sudah sholat taraweh dengan witirnya, apa boleh tahajud lagi apa tidak? Ya, ya, tahajud di bulan Ramadan itu yang disebut dengan taraweh yang kita kenal sekarang. Di luar Ramadan namanya qiyamul Ramadan. Di dalam bulan Ramadan namanya di luar Ramadan namanya qiyamul lail. Di bulan Ramadan namanya qiyamul Ramadan. Atau diistilahkan dengan sebutan taraweh. Bentuknya itu-itu juga sama. Tata caranya, jumlah rokaatnya, waktunya, bacaannya, semuanya sama antara taraweh dengan tahajud. Karena itu-itu juga cuma beda istilah. Nah sekarang kalau umpah kita sudah taraweh nih, jam 8:30 atau jam 8 sudah beres. Nanti malam jam 2 bangun lagi, boleh gak sholat lagi? Ya, sudah kita terangkan, sholat malam tidak dibatasi jumlah rokaat, tapi dibatasi oleh waktu. Kalau fajar menyingsing, waktu habis. Jadi dibolehkan. Dari sinilah para ulama ikhtilaf tentang jumlah rokaat sholat taraweh. Ada yang 41, ada yang 39, 37, ya. Ada juga yang 27, ada yang 23, ada yang 21. Ada juga yang 13, ada juga yang 11. Sudah kita bahas semuanya dalil-dalil tentang hal itu. Dan itu ikhtilaf yang masyhur di kalangan para ulama. Dan masing-masing ada sandaran berdasarkan hadis atau riwayat yang sahih. Ya. Nah, jadi kalau umpah seusai kita taruh 11 rakaat, kemudian jam 2 bangun lagi, boleh sholat lagi. Tapi tidak boleh ada 2 kali witir dalam semalam. La witrani fil laila. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Karena kalau witir kan artinya ganjil. Kalau 2 kali berarti jadi genap, bukan witir lagi, ya. Jadi tanpa harus witir lagi. Ini yang pertama. Kedua, bagaimana kalau kita berkeyakinan sholat subuh tanpa kunut? Ada yang kunut, kita bermakmum kepada imam yang kunut. Ya, Imam Syafi'i kita sudah tahu mensunahkan kunut subuh. Dan ini perkara yang diikhtilafkan dari dulu sampai sekarang, sampai hari kiamat di kalangan para ulama. Sikap kita adalah mengambil pendapat yang terkuat dalilnya secara objektif, ya, dan ihtiram atau menghormati pendapat yang tidak kita ambil. Nah, kalau umpama kita menjadi imam atau kita sholat subuh sendirian karena ada uzur umpama, maka kita tidak kunut. Tapi kemudian kita bermakmum kepada imam yang kunut. Bagaimana? Ihtiram. Jangan sampai umpamanya menyatakan siapa yang kunut, dia mubtadi'. Oh, ahli bidah. Apa berani mengatakan ahli bidah kepada Imam Syafi'i rahimahullah? Siapa kita, siapa Imam Syafi'i, ya? Betul ada hadis yang menyatakan kunut subuh itu bid'ah, ya. Tapi hadis tersebut tidak sampai kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berhujjah dengan berdasarkan ilmu yang sampai kepada beliau. Dan ulama-ulama setelahnya yang menganut mazhab Syafi'i juga ikut kepada pendapat beliau. Sampai sekarang ada yang kunut banyak. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Innama ju'ilal imamu liyutamma bi. Imam itu dijadikan hanya untuk diikuti, ya. Jadi kalau ada imam dengan makmum berbeda pendapat, dan ini yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, hadis ini diterapkan bila imam dan makmum berbeda pendapat dalam gerakan-gerakan sholat. Ada orang yang berpendapat kalau sujud harus lutut dulu, ada yang harus kedua tangan dulu. Ada yang dari rokaat pertama ke kedua atau tiga ke empat, ada yang duduk istirahat dulu, ada yang langsung berdiri, ya. Macam-macam itu. Nah, ini ikhtilaf. Maka ketika berjamaah ikuti imam. Kalau imam begitu, kita begitu. Imam begini, kita begini. Walaupun kita berbeda pendapat. Termasuk kalau kita berpendapat gerakan imam itu bid'ah. Maka hadis ini berlaku innama ju'ilal imamu litamami. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan inilah yang dipraktikkan oleh para sahabat dan para ulama. Coba lihat ya, ketika ada bid'ah marwaniyah. Ada seorang penguasa Marwan ya. Dia menjadi khatib di dalam sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Harusnya Idul Fitri atau Idul Adha sholat dulu baru khutbah. Berbeda dengan apa? Dengan Jumatan. Kalau Jumatan khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Oleh Marwan dibalik. Dia khutbah dulu baru sholat. Ini kebidahan. Para sahabat waktu itu masih ada yang hadir, yang hidup. Diingkari, ini bidah. Maka dikenal dengan bidah Marwaniyah. Tapi Marwan ini kekeh, ya ngeyel. Akhirnya mereka melakukan sholat id dengan dibalik urutannya seperti sholat Jumat. Jadi khutbah dulu baru sholat. Ada para sahabat masih hidup. Apa reaksi mereka? Ikut kepada imam. Tidak, wah ini bid'ah, yuk kita misah. Enggak, itu kalau misah bisa lebih banyak, lebih parah lagi anunya. Madarat yang munculnya, ya. Bisa terpecah belah kaum muslimin. Ya. Oleh karena itulah mereka kemudian ikut. Ini sikap sahabat nih, ya. Demikian juga sikap para ulama setelahnya. Kita tahu salah satu orang yang paling keras kepada kebid'ahan adalah untuk zaman Kiwari yang sejaman dengan kita adalah Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullah, mujaddid abad kini, ya. Oleh orang-orang disebutnya dengan sebutan Bukhari-nya abad kini. Beliau menyatakan dalam kitab Sifat Salat Nabi, sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamdulillah sedekap lagi disebut dengan sebutan bid'ah dolalah. Beliau berpendapat sami'allahu liman hamidah itu ke bawah. Siapa yang sedekap lagi bid'ah dolalah. Sementara para ulama Najd, para ulama di Saudi berpendapat sami Allahu liman hamidah sunnahnya sedekap. Kata Syekh Al-Albani itu bid'ah dhalalah. Tapi ketika beliau Syekh Al-Albani berangkat ke Riyadh lalu sholat bermakmum kepada Syekh bin Baz. Ternyata setelah ruku sami Allahu liman hamidah beliau Syekh Al-Albani juga ikut sedekap. Padahal menurut beliau itu adalah bid'ah dhalalah. Ditanya kenapa Anda sedekah, bukankah itu bid'ah dhalalah? Innama ju'ilal imamu liyutam. Imam itu dijadikan untuk diikuti. A'immatukum yusalluna 'alaikum fa idza asabu falakum wa lahum wa idza akhtau falakum 'alaihim. Imam itu memimpin salat kalian, bila mereka benar, imam benar, pahala bagi imam, pahala bagi kalian. Bila imam salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Inilah para ulama dan banyak contoh-contoh lain yang menunjukkan ikuti. Walaupun menurut kita itu adalah bid'ah. Selama perbedaan pendapat itu ma'ruf di kalangan para ulama. Ya. Nah, demikian juga kalau umpamanya kita berkeyakinan tidak kunut subuh. Lalu bermakmum kepada imam yang kunut subuh maka ikut. Angkat tangan dan aminkan. Berdasarkan hadis umum tadi, innama ju'ilal imamu liutamabi. Imam dijadikan untuk diikuti. Ya. Dan ini dipraktekan oleh para ulama. Wallahu a'lam bisawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita angkat dulu penanya melalui pesan singkat. Ini banyak yang bertanya Ustaz mengenai doa setelah zikir sholat fardu tadi. Apakah mengangkat tangan atau tidak Ustaz berdoanya? Silakan. Tidak ada angkat tangan ketika berdoa ba'da sholat fardu. Karena Nabi dan para sahabat pun tidak mengangkat tangan. Ini yang oleh para ulama seperti yang disebutkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Athan dalam kitab Ilmu Usul Bidah. Ini yang disebut dengan sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah itu sunnah berupa meninggalkan satu perbuatan tertentu yang memang itu perbuatan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Nabi dan para sahabat tidak apa, tidak mengangkat tangan ketika berdoa pada sholat. Kenapa? Apa mereka lupa? Masa lupa tiap hari sehari 5 kali ya. Kedua, apa mereka itu mengabaikan keutamaan mengangkat tangan? Enggak mungkin mengabaikan ya. Apa mereka itu tidak menganggap apa namanya, semasa bodoh lah, mau dikabul mau tidak, enggak mungkin juga. Terus kenapa itu tidak mengatakan, itulah sunnahnya. Itu yang disebut dengan sunnah tarkiyah, ya. Sunnah berdoa seusai salat fardu adalah tidak mengatakan, itu sunnahnya. Karena Nabi SAW tidak mengangkat tangan dan juga para sahabat. Adapun di luar itu, ya silakan angkat tangan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penelpon di nomor 0228686 2637. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Apun di Mahi Permana Ustaz, Bang. Ya, alhamdulillah, sawang sulna. Abi pada tumaros Ustaz. Pakai bahasa Indonesia, Pak. Ini secara nasional, bahkan ya, internasional. Silakan Bapak, pakai bahasa Indonesia. Saya mau tanya, itu dalam Fatihah bismillah itu yang diutamakan, yang disirkan atau dijaharkan? Misalkan dalam tarawih itu 11 rakaat, terus ada misalkan yang 6 disir, yang 4 dijar, itu bisa boleh enggak Ustaz? Tanya, maaf. Iya. Sudah? Ada lagi udah, Bapak? Iya. Ya, makasih Ustaz. Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Bapak Apud di Cimahi. Bapak Apud di Cimahi. Barakallahu fiik. Bacaan bismillah dalam surah Al-Fatihah dalam salat yang dijaharkan umumnya lebih seringnya disirkan. Ada sekali-kali dijaharkan. Karena kedua hadis ini sahih. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdillahi rabbil alamin. Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka atau memulai salatnya dengan takbir dan memulai bacaan yang terdengar oleh makmum dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Otomatis bismillahnya tidak terdengar oleh para sahabat. Dibaca? Ya, dibaca tapi tidak terdengar dan itu sir. Nah, adakah dalil yang menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan? Ya, Ummu Salamah radhiyallahu anha dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari menyatakan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u qira'atahu ayatan ayatan. Qal bismillahirrahmanirrahim fayamuddu bismillah yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim thumma qala alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah itu seayat demi seayat dalam salat. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Dan ini menunjukkan dijaharkan. Dua-duanya ada. Tapi lebih seringnya disirkan. Maka sunnah ketika menjadi imam dalam sholat lebih seringnya disirkan dan sekali-sekali dijaharkan karena Nabi SAW melakukan kedua-duanya. Tapi sekali lagi lebih sering disirkan. Ya. Bagaimana kalau sholat taraweh umpamanya? Ya. 6 rakaat disirkan, sisanya berarti berapa? 5 rakaat lagi ya dijaharkan. Apa boleh apa tidak? Boleh. Karena baik dijaharkan atau disirkan, kedua-duanya berdasarkan riwayat yang bersumber dari Nabi SAW. Wallahu a'lam. Terakhir ya, baik, silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita kembali mengangkat pertanyaannya melalui line telepon di nomor 0228686 2637. Ya, silakan. Silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, ibu siapa, di mana bu? Di mana? Saya dengan Widi di Bandung. Silakan ya, Widi. Ustaz Afwan, saya mau tanya, jika ada kita ulama ini melakukan sedekah ke seseorang, kemudian dia menitipkan sedekah itu untuk disampaikan kepada si A, karena keterbatasan dia untuk memberikan sedekah itu langsung kepada si A. Nah, kemudian suatu ketika sudah berlangsung lama, apakah yang memberikan sedekah itu saat ketemu dengan yang akan diberikan sedekah itu boleh bertanya kah, apakah misalnya saya sudahkah titipan dari saya diberikan kepada kepada dia gitu? Bolehkah kita menyampaikan seperti itu atau memang tidak perlu, Ustaz? Iya. Itu aja, Ustaz. Iya. Baik. Terima kasih, Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Widi di Bandung, barakallahu fik. Ini pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf, tidak semua pertanyaan bisa terjawab, walaupun banyak, baik melalui WA, SMS, ataupun telepon. Besok lagi, insya Allah, nanya lagi ya. Ya, cukup. Belum dijawab ya? Belum. Apa? Pertanyaan. Jadi, menitip sedekah. Menetap, iya. Menitip apa sedekah. Boleh bertanya? Iya, bertanya apakah titipannya sudah sampai atau belum? Boleh, Bu. Ya, boleh untuk memastikan, untuk menentramkan hati, ya. Kalau umpamanya kita menitipkan ke seseorang, tolong sampaikan ke si anu. Boleh kita beri. Sudah sampaikan apa belum? Ya. Khawatir ini belum sampai. Bukan berarti mencurigai dia, tapi mungkin khawatir ada halangan, khawatir dia lupa, khawatir keliru harusnya ke si A, ini ke orang lain tanpa disengaja karena kesalahpahaman. Ini umpamanya sampaikan ke, tolong sampaikan ke Dadang. Dadang itu ada tiga. Ya. Dia okay. Dia hanya tahu Dadang satu. Saya mengetahui ada tiga Dadang. Akhirnya dia sampaikan ke Dadang yang bukan saya maksud. Akhirnya saya tanya, sudah sampai? Sudah. Alhamdulillah. Tapi kok gak ada konfirmasi nuhun atau sudah sampai gitu. Oh ternyata Dadang yang lain. Kan sangat mungkin terjadi. Ya, bukan karena khianat, bukan karena curang, atau karena jahat. Tapi mungkin karena lupa, karena keliru, atau karena ada halangan. Maka untuk meyakinkan, dibolehkan bertanya. Sudah sampaikan, alhamdulillah syukran, jazakallahu khairan, barakallahu fi, seperti itu. Ya, tidak ada masalah dengan bertanya seperti itu. Ya, cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.